sikat gigi itu yang penting bulu sikat 88 lubang. Yang penting itu perfect bersihinnya, Ma. Bulu sikat 88 lubang. Perfect bersihnya. 88, Pa. Ah, perfect bersihnya. 88, 88. Perfect bersihnya. 88. Santuy dong kalian. Buat yang mentingin 88 lubang dan perfect bersihnya, sekarang ada Citadent Perfect Care baru. Sikat gigi dengan 88 lubang bulu sikat lebih banyak dari bulu sikat biasa. Plus ada double filament yang perfect bersih permukaan dan sela-sela gigi. Jadi gigi pun bersih lebih cepat. Tuh Pa, bener kan? Dengan 88 lubang bulu sikat, gigi atas, bawah, samping, sela-sela, perfect bersihnya. Iya, Ma. Perfect banget hasilnya. Nah, setuju. Baru Citadent Perfect Care. Gigi perfect bersihnya.